setelah gempa dan tsunami. Karya Taufik Ismail. Kinilah saatnya air mata kita keringkan. Kinilah saatnya sedu-sedan dihentikan. Kinilah saatnya kepala kita tegakkan dan ke depan wajah kita hadapkan. Kerja besar kini sedang menanti. Tak dapat dikerjakan seorang diri. Kerja besar, kerja bersama. Kerja kita seluruh bangsa. Puing-puing kita bereskan. Jenazah kita kebumikan. Sekolah kita tegakkan. Kesehatan kita ikhtiarkan. Ekonomi kita gerakkan. Perdamaian kita galangkan. Setelah kering air mata bangsa, setelah ratapan terdengar tiada, setelah kita hayati hikmah peristiwa. Kinilah saatnya kerja keras bersama, keras bekerja, keras bekerja, keras bekerja, dan tak henti pula berdoa, memohonkan keampunannya, mohon kekuatan untuk seluruh bangsa.